Pernahkah kau merasakan cinta yang datang dengan seketika dan banyak meneteskan air mata, memaksaku diam tanpa bicara. Tanpamu aku merasa lemah, tanpamu aku merasa lelah, dan tanpamu aku bukanlah apa-apa. Kini aku tak berdaya. Biarkanlah waktu menjawab cintamu, ku akan setia menunggu. Jangan paksa aku melewati itu, biarkan semua berlalu. Tanpamu aku merasa lemah, tanpamu aku merasa lelah, dan tanpamu aku bukanlah apa-apa. Dan kini aku tak berdaya. Oh, biarkanlah waktu menjawab cintamu, ku akan setia menunggu. Jangan paksa aku melewati itu, biarkan semua berlalu. Simpan semua perih di hatimu, usah kau mengingatku. Oh, cinta yang terus membayangiku kan ku simpan dalam jiwaku. Menunggu.